Mitra bisnis banyak masyarakat geram dengan kondisi Papua yang selalu kurang diperhatikan, khususnya di sektor kesejahteraan secara ekonomi. Sebagai saudara sebangsa, pemerataan kondisi ekonomi yang baik terhadap Papua sama-sama kita inginkan. Namun ternyata, kekayaan sumber daya alam yang besar di sana tetap saja belum bisa membuat sebagian besar warga Papua mendapatkan kehidupan dengan standar yang sangat baik. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Ini soal yang sangat sensitif gini misalnya. Berusaha, sebetulnya kita nggak bisa salahkan ya. Karena kapasitas sumber daya manusia macam-macam yang mereka relatif kalah dibandingkan dengan saudara-saudaranya dari Buton, Makassar, dari Jawa. Sehingga kemudian di dalam perdagangan mereka tertinggal. Kalau Anda lihat di Papua, kalau Anda pernah ke Papua, di daerah pinggir pantainya itu kalau lihat pedagang itu yang kuasai orang-orang timur sana, dari Makassar, dari Buton, segala macam. Orang-orang Papuanya ada, tapi mungkin dalam hal itu lebih didominasi oleh itu. Tentu itu kan menimbulkan persoalan. Seperti kita di sini, sama dengan rasa kita di sini. Kok ekonomi Indonesia, kalau yang nguasai orang asing, Anda aja suka tanya sama saya. Apa kita mau diemin gitu, ya kan? Hal yang sama. Karena mereka menganggap bahwa orang Bugis, orang Buton, itu bukan orang Papua. Menurut Mas, faktor apa yang menghambat usaha perbaikan keadaan ekonomi di Papua hingga saat ini? Keterbatasan sumber daya, kapasitas manusianya. Ada yang baik, tapi juga masih banyak yang belum cukup baik gitu. Sehingga kalau di dalam kompetisi mereka kalah. Kan Anda nggak bisa protek semua sektor yang dagang itu harus orang Papua, kan? Kan nggak mungkin orang dagang kaki lima, gitu. Harus kan orang Papua gimana? Kecuali kalau Anda isolasi daerahnya. Jadi orang Makassar di sana berdagang. Dia nguasai ekonomi, dia jadi lebih kaya. Kemudian timbul persoalan, kesenjangan, resistensi muncul. Mereka nganggap ini tanah kita. Kok orang asing yang mirip seperti yang pertanyaan suka Anda sampaikan ke saya. Kok ini orang asing, gitu? Cuman bedanya di sini kita lihat orang asing itu yang rambutnya pirang. Di sini yang datang dari luar tanah mereka, gitu. Kemudian ini jadi soal. Kalau kemudian secara rasional dibilang, udah diajak, tetapi memang yang kapasitasnya itu masih kalah gitu. Mungkin karena Makassar, Buton punya pengalaman di dalam perdagangan lebih panjang sebelumnya. Sesuatu yang nggak bisa disalahkan juga. Kalau kita mau nyalain orang Papua, kita mau bilang, Anda sih nggak siap. Ya bukan salah mereka juga kan. Ini yang saya bilang bahwa persoalannya itu menjadi sangat kompleks gitu. Di sisi lain ada juga anggapan bahwa lambatnya perkembangan ekonomi di Papua adalah kesalahan pemerintah sejak awal. Itu bagaimana, Mas? Ya kalau mau ditarik ke situ sih bisa, tapi persoalannya sekarang udah terjadi begini mau diapain? Percuma juga kita bilang bahwa dulu Bung Karno salah, Pak Harto salah. Persoalan yang di depan mata ini ada yang terjadi sekarang ini kan. Apa yang kita bisa lakukan gitu? Kalau menurut saya ada reward penalti mekanisme di mana peran dari daerah ada, tapi kontrol dari pemerintah pusat juga dimungkinkan. Apakah dengan DAK, kemudian governance. Kalau governance pemerintah pusat nggak bisa, misalnya untuk ngatasi korupsinya KPK-nya, sehingga bupatinya juga mengurusnya jadi benar. Kalau KPK kan boleh masuk kalau ada kasus korupsi misalnya. Jadi dengan begitu dikelola, karena besar sekali uang sebetulnya yang diberikan ke Papua itu uangnya besar loh. Uang otonomi khusus di luar Freeport ya, dibagi penduduk Papua, maka tidak ada penduduk Papua yang miskin secara per kapita. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.